kau mengerti ya. Sampai berpisah mulai berhenti sudah seperti dulu. Tong bangun lo, my love stay in my home. Sampai semulai loyal, ternyata dari awal semua memang wrong. Sampai saya tak percaya, dulu yang selayar. Sumpah tak percaya, saya sendiri berlayar. Panggil sapu nama jika sempat nanti. Panggil jika itu takkan buat mati. Mati dari cinta yang sedulu kasih. Derita kederita cinta tanpa hasil. Masih bersatu. Baby you lie, you make me cry. Setagi saat kau bilang tak akan kasih tinggal.